semua sakit yang ku rasa. Mungkinkah kau merasakan semua yang ku pasrahkan? Kenanglah kasih, ku suka di sayang. Namun apakah mungkin kau menjadi milikku? Kau pernah menjadi miliknya. Namun salahkah aku bila ku suka dirinya, mungkin aku salah.